Baik saudara-saudaraku, panggilkan artis kebanggaan Jawa Timur asli kelahiran kota tahu Kediri. Juragan gedok gedang Kediri bro. Cantik, baheno, lincah lagi. Ada Ramayana juga, ada Randy Shooting. Siapa dia kalau bukan Elsa Safira New Palapa. Selamat suara New Palapa. Tepung-tepung sama-sama lagi yang lebih meriah ya. Wahai saudara. Ikut-ikut di tempat, Pak. Iya, yang gak ikut-ikut di tempat. Gak usah gerak, gak usah gerak. Kasih jalan mas, udah. Gak usah ikut-ikut, yang gak berkepentingan. Yang gak berkepentingan gak usah ikut-ikut mas. Perhatian, bisa diam gak? Bisa diam gak? Cantikan nanti. Diam. Kamu memang besok kamu itu. Nah, perhatian, diam. Bisa diam gak? Kamu dikasih kesempatan sama punya hajat, dikasih minum, dikasih apa, masih aja ribut. Yang tahu diri dah. Jadi orang gak tahu diri sebenarnya.